الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، sedikit kita lanjut insyaallah di pelajaran Adabul Mufrad, masih di bab man ulqiya lahu wisadatun. Bab kemarin bab orang siapa yang dilemparkan kepadanya bantal, diberikan bantal atau yang sejenisnya untuk duduk. Kita baca hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bardisbah al-Ju'fi rahimahullah an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna an-nabiy alaihi salat wa salam marra ala abih. Bahwasannya Nabi SAW melewati bapaknya beliau, bapaknya Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Fa'alqa lahu qatifatan. Lalu Nabi SAW melemparkan qatifah, yaitu sepotong sejenis selimut kain yang biasa dipakai untuk alas. Fajalasa 'alaiha, lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam duduk di atasnya. Jadi Busr Abu Abdullah radhiyallahu anhu memberikan kepada Rasulullah SAW qatifah, sepotong kain yang tebal untuk duduk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di sini tidak mengapa seorang untuk duduk beralas, apalagi seandainya lantainya kotor. Apalagi di zaman dulu lantai belum dipelester. Ya, maka tidak mengapa sholat apa duduknya di alas. Apalagi orang-orang yang dimuliakan seperti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Selama tidak ada perkara yang terlarang. Ya. Seperti duduk di hamparan kulit binatang buas. Nggak boleh ya. Rasulullah SAW melarang dari duduk berhamparkan kulit binatang buas. Harimau, macan. Ya, kulitnya pakai untuk duduk. Taib. Tapi kalau yang lainnya seperti bantal atau selimut atau karpet atau yang sejenisnya, maka hukumnya enggak apa. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab al-qurfusa. Bab duduk qurfusa. Qurfusa ini duduk kayak ihtiba, sama. Ya, duduk seperti al-ihtibah. Kemarin duduk mengikat dua lutut. Mengikat kedua lutut. Pahanya ditempelkan di perut. Naam. Qala rahimahullah an qailata qalat. Dari Qailah radhiyallahu anhu berkata, ra'aitun nabiyya alaihi salatu wassalam. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam qa'idan al-qurfusa. dalam keadaan beliau duduk model kurfusok. Duduk model al-kurfusok. Mengikat kedua lutut. Nah. Falamma ra'aitu Nabi alaihi salatu wasalam al-mutakhashshi'u fi al-jilsati. Maka ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu khusyuk tunduk kepada Allah ketika duduk seperti itu. Ura'itu min al-faraqi. Ya, saya ditimpa rasa takut. Min al-faraq, dengan takut yang sangat. Takut kepada Allah. Ketika melihat khusyuknya Rasulullah dalam duduk. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang soleh itu kalau dilihat saja itu sudah bisa mengingatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau sahabat yang mulia Qailah radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam duduk dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketundukan kepada Allah. Duduknya duduk kurfusa, duduk ihtiba, mengikat kedua lutut. Itu terasa menanamkan rasa takut di hati sahabat yang mulia ini. Tergetar hatinya. Memang seorang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah seorang mukmin itu tatkala disebutkan nama Allah, disebutkan nama Allah Azza wa Jalla, wajilat qulubuhum, tergetar hati-hati mereka. Nah, jadi mudah untuk diingatkan dengan Allah. Mudah untuk hatinya tersentuh. Baik. Kemudian juga di dalam hadis yang mulia ini mesti menjadi dalil tentang bolehnya duduk ihtiba. Duduk mengikat kedua lutut, pahanya ditempelkan di perut. Tapi dengan syarat apa? Harus tidak menyingkap aurat. Tidak menyingkap auratnya. Nah, kalau sampai tersingkap auratnya, maka hukumnya haram. Hukumnya tidak boleh. Nah, kemudian beliau menyebutkan lagi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, tentang duduk yang satunya lagi yang diperbolehkan. Oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullah, bab tarabbu', bab duduk bersila. Kalau tadi duduk kurfusa, sekarang duduk tarabbu'. Duduk bersila. An Hanzalah bin Hizaimah. Dari Hanzalah bin Hizaim radhiyallahu anhu qaal, ataitu an-nabiyya alaihi salatu wasalam faraaituhu jalisan mutarabbian. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat beliau jalisan duduk mutarabbian, bersila. Yaitu kedua kakinya saling bersilangan di depan. Duduk mutarabbi. Ya ma'ruf. Dilakukan sama kaum muslimin. Nah. Demikian juga pada hadis sesudahnya. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan An Imran ibn Muslim. Qal Imran bin Muslim rahimahullah berkata, Ra'aitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Aku melihat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yajlisu hakadha. Beliau duduk seperti ini, mutarabbi'an, bersila. Wa yad'u ihda qadamaihi 'ala al-ukhra, meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Ya. Meletakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya. Baik. Jadi kakinya diletakkan di bawah paha, terus disilangkan. Yang kanan kadang di atas, atau yang kiri yang kadang di atas. Itu namanya duduk mutarabi. Nah ini juga duduk yang diperbolehkan, mubah. Ya, apalagi hukum di dalam adat-adat kita itu al-ibahah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, al-aslu fi adatina al-ibahah. Ya, hukum asal dalam adat-adat kebiasaan hukumnya apa? Mubah. Masalah duduk dan seterusnya. Kecuali yang datang nas syariat, datang dalil yang mengharamkan. Seperti duduk ihtibat tapi enggak pakai apa yang sampai tersingkap aurat. Ya, hukumnya enggak boleh duduk ik'a yang bisa menyingkap aurat. Ya, karena aurat itu diharamkan untuk dibuka, dilarang untuk dibuka, haram. Ya, batas aurat lagi-lagi dari lutut sampai pusat. Ya, jadi lututnya kalau terlihat, boleh. Barakallahu fikum. Kemudian, di dalam hadis yang mulia ini juga, para salaf, para tabi'in semangat sekali untuk belajar dari para sahabat. Di sini, Imran bin Muslim rahimahullah sampai melihat cara duduknya Anas radhiyallahu anhu diperhatikan. Karena Anas radhiyallahu anhu adalah khadim Rasulullah, pelayan Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga Anas paling tahu tentang apa? Bagaimana sehari-harinya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena dari sejak kecil Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Rasulullah. Para tabi'in melihat, wah ini Anas radhiyallahu anhu orang yang sangat ngerti tentang Rasulullah. Ya, berarti boleh duduk seperti itu. Ya. Mereka sampai meriwayatkan hal-hal yang kelihatannya apa? Sederhana. Ya, seperti apa? Duduk mutarabbi'an. Baik, kemudian satu hadis lagi kita baca atau satu bab. Qala rahimahullah babul ihtiba. Bab al-ihtiba. Al-ihtiba sama tadi ya, maknanya adalah duduk yang mengikat kedua lutut. Ditempelkan pahanya ke dalam perut. Qala rahimahullah an Sulaim ibn Jabir al-Hujaimi radiyallahu anhu. Dari Sulaim bin Jabir al-Hujaimi radiyallahu anhu. Ataitu Nabi alaihi salatu wasalam wa huwa muhtabin. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau duduk ihtiba. Bagaimana tadi duduk ihtiba? Duduk mengikat kedua kaki. Pahanya nempel di perut. Fi burdatin. Ya. Di dalam baju burdah. Nah, wa inna ghibbaha la ala qadamaini. Dan sesungguhnya ujung burdahnya, khutbah ini ujung kain yang kadang belum dijahit, yang masih ada benang-benangnya itu. Ini khutbah. Nah, ya, khutbahnya ada di kedua kaki beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang menjadi syahid. Sulaim radhiyallahu anhu menyebutkan tentang apa? Duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muhtabin. Duduk ihtibar. Ya, tapi tentunya tadi dengan syarat jangan sampai terlihat auratnya. Qala faqulna ya Rasulullah ausini. Masyaallah ya. Sulaim Ibn Jabir Al-Hujaimi radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Berikan aku wasiat. Qala alaika bittiqaillah. Engkau wajib, wasiat Rasulullah SAW apa? Alaika bittiqaillah. Engkau wajib bertakwa kepada Allah. Engkau wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Takwa itu sumber segala kebaikan. Takwa ya itu adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Yang dengannya seorang hamba akan terjaga, terlindungi dari berbagai macam kejelekan di dunia dan akhirat. Ya. Takwa itu barakallahu fikum. Ketika seorang hamba menjalankan perintah-perintah Allah, imtithalu awamirih. Ya, wastinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu takwa. Al-Imam Al-Tibi rahimahullah menyebutkan afan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Wasiat yang kedua, jangan engkau meremehkan perbuatan makruf, perbuatan baik sedikit pun. Ya, jangan engkau meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Ya, walau antubrigha lil mustasqi min dalwika fi ina'i. Walaupun antubrigha min dalwika, engkau menuangkan dari embermu. Ya, lil mustasqi, untuk orang yang minta minum. Min dalwika, dari embermu, min ina'ih. Atau fi ina'ih, ke dalam wadahnya dia. Ada air. Dituangkan ke temanmu yang kehausan minta minum. Tuangkan di wadahnya. Lalu dia minum, klek klek klek klek. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW ya minumnya air mentah. Ya, apalagi kalau di zam-zam, nggak dimasak air zam-zam, sumur zam-zam. Ya, airnya masya Allah penuh barokah. Ya, atau air-air yang lainnya di mata air di kota Madinah. Ya, ambil air dari mata air, dituangkan ke wadah temannya, diminum. Itu sudah perbuatan makruf yang sangat sederhana. Ya, jangan diremehkan. Ketika ada orang kehausan dikasih minum, ini minum sedikit. Maka itu jangan diremehkan, karena itu perbuatan yang bagus. Sudah berlalu kisah seorang wanita yang memberi minum anjing yang kehausan, wanita pelacur dari Bani Israel. Akhirnya dia masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jadi ini perbuatan ma'ruf, apalagi temanmu. Ya, kalau kita lagi di pesantren, yang tugas ngambil air minum, ambil air minum. Ya, ambil, letakkan di tempatnya, biar teman-temannya minum. Itu kalau niatnya ikhlas, bisa menjadi asbab masuk surga. Ya, atau yang lagi tugas, ya, menghidupkan air galon. Dicok, dijaga, biar gak tertumpah. Ya, kalau dia niatnya ikhlas, kalau dengan ngecok ini saya akan memberi minum teman-teman saya, itu akan dapat pahala besar. Ya, jangan sampai niatnya cuma karena disuruh piket. Tapi niatnya harus cari pahala. Masya Allah ya. Jadi perbuatan makruf jangan diremehkan. Autukal lima ahoka wawajhuka mumbasitun. Autukal lima. Atau engkau berbincang. Ya. Dengan saudaramu. Wawajhuka mumbasitun. Dalam keadaan wajahmu ceria. Wajahnya bersahabat. Wajahnya ya penuh dengan keramahan. Ya. Jangan diremehkan. Ya, bukan wajah yang penuh kesangaran, wajah penuh ancaman, wajah tidak bersahabat. Waduh, ini enggak bagus. Ya. Jadi kita di sini dianjurkan untuk mencurahkan al-ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ini kita baca. Al-Imam Qutubi rahimahullah, al-ma'ruf ismun jami'un li kulli ma 'urifa min tha'ati Allah ta'ala. Ma'ruf adalah satu nama yang mengumpulkan setiap tiap apa yang baik dari ketaatan kepada Allah. Apa yang bagus berupa ketaatan kepada Allah, walisan ilanas, atau berbuat baik kepada sesama. Jadi makruf ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita memberikan kebaikan kepada sesama hamba-hamba Allah. Bahkan kepada binatang. Tadi sudah diberikan contohnya. Ya. Dalam keadaan apa? Ma'ruf ini kata beliau rahimahullah minas sifatil ghaliyah. Jadi termasuk sifat yang apa? Al-ghalibah. Ya, sifat yang dominan. Ay amrul ma'ruf bainan nas idza ra'awhum lam yunkiru. Perkara yang sudah bagus di tengah manusia. Dalam keadaan mereka enggak mengingkarinya. Sekarang kalau di tengah manusia biasanya ada jadwal gitu ya. Di sekolah, di pesantren, atau ronda di tengah masyarakat, itu ada, sudah ma'ruf dikenal, di situ ada jadwal. Ya, rondanya hari ini siapa? Jaga malam, oh fulan. Ya, atau hari ini siapa yang piket nyapu masjid, oh fulan. Itu sudah ma'ruf dikenal. Dan itu merupakan kebaikan. Ya, atau kalau di Jawa misalkan ada istilah rewang. Ya betul rewang. Oh. Masih ada rewang betul-betul. Kalau ada tetangga kita yang mau hajatan, maka tetangga satu RT itu bantu di situ. Tanpa dimintai, ya mereka datang. Tanpa dimintai tolong mereka datang. Ya, baku bantu tanpa pamrih. Ya, itu perbuatan ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau itu dijalankan, ikhlas karena Allah akan dapat pahala. Saudaranya hajatan dibantu. Yang ini ya menyiapkan tendanya, yang ini menyiapkan dapurnya, yang ini menyiapkan ya macam-macam. Ya cuma kalau kita ya menyiapkan yang tidak ada maksiatnya gitu ya. Jangan sana menyiapkan apa elektronnya disiapkan. Ya jangan, yang begitu kita nggak boleh bantu. Tapi apa? Oh sana potong sapi besok, kita bantu potong sapi. Ya, oh sana besok mau bawa sambung rumahnya, kita bantu sambung rumahnya. Ya, oh sana besok mau ambil sebagian panah ikan di laut. Ya, ikut ke panah ikan. Ya sama? Insya Allah. Bapancing ikan lolosi misalkan. Dapat. Terus hasilnya dikasihkan sama orang yang mau hajatan, mau pesta. Masya Allah ini ma'ruf. Ya. Dan seluruh perkara yang sudah dikenal baik dan tidak melanggar syariat, itu adalah kebaikan. Ya, apalagi kalau itu diniatkan ikhlas karena Allah. Ya, jadi saya nasihatkan khususnya kita di pondok seperti ini, jalankan ya perkara ma'ruf dengan mengharap pahala. Ya, jangan nanti nunggu siapa yang piket. Oh ya, saya piket langsung nyapu halaman. Oh, saya piket langsung nyapu masjid. Saya piket sekarang masjidnya disemprot. Ya. Semprot masjid sekarang. Oh, saya sekarang jadwal ini dan seterusnya. Masya Allah ya. Maka di situ penting untuk dijalankan dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil perkaranya. Ya. Cuma memberikan minum kepada temannya. Ya, atau temannya lagi di kamar mandi, dia lupa ngambil bawa sabun. Tolong ambilkan sabun, ambilkan sabun. Ya, dan yang lain sebagainya. Jadi perbuatan yang baik. Qala wa iyyaka wa isbalal izar. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, jauhi olehmu, iyyaka di sini bukan dhamir. Ya, tapi isim fi'il. Bukan dhamir munfasil ya. Maknanya jauhi. Wahdat yang jauhi olehmu isbal al izar, isbal kain, menutup mata kaki. Fa inna minal mahilati, karena itu termasuk kesombongan. Perhatikan ini dalil, ya dalil ini, hadis ini merupakan dalil bahwasanya semata-mata menurunkan kain ke bawah mata kaki itu sudah sombong. Ya, karena ada orang mengatakan, kenapa kok kainnya di bawah mata kaki, celanamu sarungmu di bawah mata kaki? Yang penting kan nggak sombong, gitu ya. Maka itu salah. Disebutkan di sini apa? Iyyaka wa isbal al izar. Jauhi, jangan sampai kamu isbal kainmu, menutupi mata kaki. Kenapa? Fa innaha minal mahilah. Karena itu adalah termasuk sombong, walaupun hatimu nggak merasa sombong. Karena kamu telah menyelisih dalil. Ya, menyelisih apa? Al-haq. Wa ma asfala minal ka'bain lal izal fa finnar. Ya, Rasulullah SAW menyatakan apa-apa yang ada di bawah mata kaki dari kain, maka itu di neraka. Kok kemudian kamu tidak mau ikut? Jadi kamu telah sombong. Paham ya? Jadi semata-mata kainnya di bawah mata kaki itu sudah dianggap sombong. Siapa yang bilang begini? Nabi SAW. Ya, jadi enggak ada alasan, enggak ada dalil bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya saya enggak apa-apa kain saya di bawah mata kaki, celana saya di bawah mata kaki. Yang penting saya enggak sombong. Ya, justru itu sudah sombong. Ya, semata-mata kamu melakukan isbal, semata-mata kamu kainnya di bawah mata kaki itu sudah sombong. Fa innaha minal makhilah. Itu termasuk sombong. Jadi kamu jangan pakai kain di bawah mata. Qala wa la yuhibbu Allahu, dan Allah tidak menyukai mencintainya. Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Qala wa in imru'un ayyaraka bi syai'in ya'lamuhu minka fala tu'ayyirhu bi syai'in ta'lamuhu minhu. Kemudian wasiat beliau selanjutnya alaihi salatu wasallam. Wa ini imrun, kalau ada seseorang ayaroka mencela kamu, mencela dirimu bisyai'in, dengan satu kesalahan, ya'lamuhu minka, yang dia tahu ada pada diri kamu. Fala tu'ayyirhu bisyai'in ya'lamuhu minka. Jangan engkau mencela dia dengan sesuatu yang kamu tahu tentang dia. Ya, jangan engkau balas mencela dia dengan sesuatu yang kamu tahu dari dirinya. Ya. Da'hu, biarkan dia. Yakunu wabaluhu alaihi, maka akibat jeleknya nanti dia yang tanggung. Ya wa ajruhu laka, pahalanya untuk dirimu. Ya wala tasab wala tasubban syai'a, jangan engkau mencela apapun. Ya, jadi kalau ada orang mencela kita, jangan balas celak dia. Walaupun kita tahu dia bisa dicela. Walaupun kita tahu dia bisa dijatuhkan. Jangan dia kita balas. Apa? Jangan perbuatan dia kita balas dengan serupa. Ya. Jangan kemudian apa? Kita mencela dia. Ketika kita dicela, jangan kemudian kita balas mencela dia, menjelekkan dia. Walaupun kita tahu dia punya kejelekan. Barakallahu fikum. Ya, biarkan saja dosanya dia yang tanggung. Ya, kalau kita sabar, tidak balas mencela, ajruhu laka, pahalanya untukmu. Karena kita sabar tidak balas mencela dia. Paham ya? Kalau dia mencela saya, ya sudah dosanya dia yang tanggung. Ya, di sini kita dianjurkan untuk bersabar. Ya, karena banyak di antara kita kalau kita dicela balas apa? Ya, mencela. Kadang balasannya lebih banyak. Ada orang dicela satu kali dia balas dicaci maki sampai 5 kali. Subhanallah. Ya, akhirnya dia berbuat zalim. Ya, tapi kalau kita ya sudah biasa saja. Dia yang nanggung dosanya. Kemudian apa? Kita kalau sabar, nggak usah dibalas, maka pahalanya akan kita peroleh. Qala, kemudian kata Sulaim bin Jabir radhiyallahu anhu, fama sababtu ba'du dabatan wala insanan. Setelah mendengar wasiatnya Rasulullah SAW tadi, saya tidak pernah mencela ya apapun. Saya tidak pernah mencela walaupun binatang ternak, ya, hewan atau manusia. Ya, saya nggak pernah mencela walaupun hewan. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan para sahabat sangat semangat di dalam menjalankan apa? Nasihat Rasulullah SAW. Ada ilmu langsung dijalankan. Ada nasihat langsung diamalkan. Ya. Jadi jangan menjadi seorang yang dinasehati dia nggak mau terima. Dinasehati dia langgar. Ya, santri apalagi sudah diingatkan jangan melanggar, melanggar lagi. Jangan melanggar lagi. Sudah ditegur, dia lakukan pelanggaran lagi. Wah, ini udah parah. Ya, nggak pantas seperti itu bagi penuntut ilmu. Ya, santri itu satu kali ditegur, diingatkan, sudah. Dia akan berusaha untuk baik dan jangan melakukan lagi. Ya, tapi kalau dilanggar lagi berulang-ulang, masya Allah. Ya, bisa diistirahatkan nanti. Barakallahu fikum. Jadi saya ingatkan kembali kepada santri yang sudah saya tegur. Ya, diingatkan melakukan pelanggaran, jangan diulangi lagi. Cukup satu kali teguran. Barakallahu fikum. Kalau sudah ditegur berulang-ulang, ya masih terus melanggar, tambah banyak pelanggaran, ya sudah. Berarti dia sudah tidak menginginkan untuk tinggal di sini. Baik, barakallahu fikum. Waktu sudah habis. Maksudnya insya Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.